الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله ada dua secarik kertas yang sampai kepada kita di kajian akhir mengenai As-Sirah. Belum kita jawab karena sempitnya waktu dan keminiman ilmu, maka insyaallah kita akan baca. Yang pertama tunjukkan dengan bahasa Arab yang artinya bagaimana dengan kitab Raudhatul Anwar fi siratin Nabi alaihi salatu wassalam Al-Mukhtar. Apakah kitab ini bagus untuk dibaca? Kitab Raudhatul Anwar fi sirati An-Nabi Al-Mukhtar. Raudhah taman, Anwar cahaya, taman-taman bercahaya mengenai sirah Nabi alaihi salatu wassalam yang terpilih. Nah, kitab ini juga ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi di dalam perkara sirah. Jadi Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi memiliki kitab ringkasan yang berjudul Rahiqul Makhtum yang sudah kita sebutkan sebelumnya sampai mendapatkan Nobel berharga juara pertama di Pakistan, di Karachi sekitar 40 tahun yang lalu, yang sampai kitab tersebut diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, versi bahasa Indonesia dengan istilah Sirah Nabawi. Nah, yang sudah kita jelaskan bahwasanya Syekh Mukbil berpendapat bahwasanya kitab tersebut tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, ini kitabnya Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Begitu pula kitab yang ditanyakan oleh penanya, Raudhatul Anwar fi sirati An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mukhtar. Ini kitab yang kedua yang lebih besar, lebih terperinci, dan kitab ini lebih baik daripada ringkasannya Rahiqul Makhtum. Kitab ini lebih baik. Nah, karena memang beliau memilih dari periwayatan-periwayatan yang dianggap benar dan sahih. Bahkan penulisnya berkata tentang kitab tersebut, ajma'u fihi ma huwa thabitun. Aku mengumpulkan di dalam kitab tersebut sesuatu yang warid, sesuatu yang thabit, yang tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa mu'taraf inda ahli hadzal fan, dan sudah diketahui periwayatan-periwayatan tersebut oleh ulama-ulama di dalam bidang ini, yaitu ulama-ulama di dalam bidang as-sirah. Ini kata beliau, ajma'u fihi ma huwa thabit wa mu'taraf inda ahli hadzal fan. Nah, dari sisi ini ikhwani hafizakumullah, maka Raudhatul Anwar lebih dikedepankan daripada Rahiqul Makhtum dari sisi ini. Nah, akan tetapi hafizakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bagi tulabul ilm al-mubtadi'in, tulabul ilm yang baru, marhalah di dalam mencari ilmu kita dan antum, tulabul ilm, maka lebih baik membaca ringkasan di dalam sirah yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Beliau menulis kitab yang berjudul Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah, ringkasan dari sirah Nabi. Nah, yang mana kitab tersebut diambil dari kitabnya Ibnu Al-Qayyim, Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad besar, panjang. Oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, kitab tersebut diambil mengenai sirah dan diringkas. Nah, dan yang lebih membuat kita yakin apa? Para ulama ul-kibar. Para ulama ul-kibar, mereka mempelajari, wahum ulama, mempelajari kitab ini. Dan tidak hanya mempelajari, bahkan diajarkan. Di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan mengajarkan kitab ini, Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah. Naam, wahuwa min kibaril ulama. Begitu pula alim Madinah, Syekh Ali ibn Nasir Al-Faqih, Syekh Ali ibn Muhammad ibn Nasir Al-Faqih di kota Madinah, umurnya sekitar 84 tahun sekarang. Nah, maka mereka para ulama membaca, mempelajari dan mengajarkan kitab ini, maka kita lebih sebagai thullabul ilm, karena bahasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bahasa yang amat sangat mudah untuk dipahami. Nah, kemudian ada soal yang kedua yang ditanyakan kepada kita. Antum sebutkan bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab membuat kitab sirah yang diringkas dari Zadul Ma'ad. Di sana ada kitab lain yang juga sama-sama ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, judulnya Ringkasan Zadul Ma'ad. Apa ini kitab yang sama? Kita sebutkan Mukhtasar As-Sirah An-Nabawi, ringkasan sirah Nabi, yang diambil dari Zadul Ma'ad, diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sana ada kitab yang kedua, judulnya Ringkasan Zadul Ma'ad. Fahimtum ikhwan? Kitab ini namanya Ringkasan Zadul Ma'ad, yang nulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada kitab yang lain namanya Mukhtasar As-Sirah, ringkasan sirah, yang diambil dan diringkas dari apa? Zadul Ma'ad. Nah, apakah ini kitab yang sama? Jawabannya kitab yang berbeda. Dua-duanya ringkasan dari apa? Zadul Ma'ad. Dua-duanya ringkasan dari Zadul Ma'ad. Kalau yang namanya Mukhtasar Zadul Ma'ad atau Talkhis Zadul Ma'ad, ringkasan dari Zadul Ma'ad, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab berusaha untuk memperkecil dan memperingkas semua materi dan semua bab-bab yang ada di dalam kitab Zadul Ma'ad. Antum tahu kitab Zadul Ma'ad, mukaddimahnya itu membahas perkara-perkara fikih. Apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat? Sebutkan salat wajib, salat sunnah. Ketika muqim, ketika musafir. Bagaimana faslun fi hadi Nabi alaihi salatu wasalam fi shaum? Pasal bagaimana petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam ketika berpuasa, wajib ataupun sunnah, muqim ataupun dalam keadaan musafir, bagaimana beliau? Begitu pula permasalahan haji, umrah, zakat. Setelah membahas perkara fikih, baru setelah itu membahas perkara sirah. Nah, ringkasan Zadul Ma'ad, semua materi tersebut, fikih dan sirah diringkas di dalam kitab namanya apa? Ringkasan Zadul Ma'ad. Adapun kitab yang kedua, ringkasan sirah, adalah meringkas khusus pembahasan apa? Sirah saja. Tidak menyebutkan perkara fikih. Jadi Mukhtasar As-Sirah, ringkasan sirah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, itu meringkas sirah dari Zadul Ma'ad, cukup sirah saja. Perkara-perkara fikihnya enggak dibahas. Nah, maka ini dua kitab yang berbeda. Fahimtum ikhwani? Nah. Kemudian soal yang ketiga, qad dzakarna fi dzarsil madhi al-Waqidi الذي ضعفه النسائي والبخاري وكان عالما بالمغازي والسيرة هل هذا يصح؟ نعم Ini salah satu ikhwan kita bertanya bahwasanya kita telah menyebutkan di pelajaran sebelumnya bahwasanya al-waqidi, nah, perawi yang didhaifkan oleh Imamun Nasa'i dan Imamul Bukhari, dan dia ini katanya seorang alim, seorang alim di dalam perkara al-maghazi dan sirah, di dalam perkara pertempuran, peperangan pada zaman Nabi SAW dan sirah beliau. Apakah ini sahih? Naam. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Pembahasan mengenai perawi ini yang bernama Al-Waqidi ketika kita membahas kisah Hindun. Ketika membahas kisah Hindun yang memakan hatinya Hamzah, kita katakan bahwasanya itu adalah kisah yang dusta, kisah yang tidak ada. Nah, yang banyak disebutkan di dalam film-film yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Nah, pada kajian terakhir mengenai hijrah, kemudian kita sebutkan bahwasanya memang di sana ada riwayat, yang mana riwayat tersebut, di dalam riwayat itu ada perawi yang namanya Al-Waqidi. Dan Waqidi didustakan oleh para ulama. Oleh sebab itu, akhuna jazahullahu khairan, beliau mengangkat soal, bukannya Waqidi ini orang yang diambil di dalam urusan sirah. Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu di dalam perkara sirah dan di dalam perkara al-maghazi. Maka perlu antum ketahui, ikhwani hafizakumullah, cerita, yakni poin yang pertama, mengenai cerita Hindun, itu memang banyak periwayatan. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kisah Hindun memakan hatinya Hamzah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, di dalam sanadnya, ada seseorang yang bernama Atha ibn Sa'ib, wahuwa dhaif mukhtalat. Seorang yang bernama siapa? Atha ibn Sa'ib, dan dia dhaif. Ini cacat yang pertama dalam satu sanad. Cacat yang kedua, ternyata di dalam sanad tersebut terputus. Bahwasanya Asy'abi Amir ibn Sarahil lam yasma' min ibn Mas'ud. Asy'abi tidak pernah mendengar dari Ibn Mas'ud. Berarti sanad tersebut terputus. Dan di antara syarat-syarat hadis sahih yang bisa diterima, syaratnya apa? Bersambung. Kalau terputus berarti ini lemah sanadnya. Di dalam riwayat Imam Ahmad saja ada dua kecacatan. Rawi satu dhaif, kemudian cacat yang kedua sanadnya terputus. Ini dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Sirah Ibn Ishaq, dalam kitab Sirah yang ditulis oleh Ibn Ishaq, disebutkan kisah ini. Dan di dalamnya terdapat sanadun mursal. Sanad yang mursal. Seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi SAW. Dari mana tabi'i meriwayatkan dari Nabi? Dan mursal min aqsami dhaif, mursal ini termasuk jenis daripada jenis-jenis periwayatan dhaif. Ini riwayat yang kedua. Di dalam kitab Sirah Ibn Ishaq, dhaif, lemah. Kemudian yang ketiga, kisah tersebut ada di dalam kitab Al-Maghazi. Nah, Al-Maghazi ini ditulis oleh Al-Waqidi yang ditanya oleh sang penanya. Al-Maghazi, kitab yang ditulis oleh Al-Waqidi. Nah, dan riwayat tersebut riwayatun batilatun munkarah. Riwayat yang batil yang diingkari oleh para ahlul hadis. Begitu pula Al-Waqidi didustakan oleh para ulama, orang ini pendusta. Maka dianggap periwayatannya palsu. Oleh sebab itu disebutkan bahwasanya kisah Hindun memakan hatinya Hamzah, kisah yang palsu. Dan Hindun adalah seorang sahabiat, masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan baik Islamnya. Oleh sebab itu, kisah tersebut dilemahkan dari seluruh periwayatannya. Di antara muhaddis yang ada pada zaman terakhir, Asy-Syaikh Al-Albani alaihi rahmatullah, beliau mengatakan tidak ada periwayatan ini. Tidak benar. Nah, ini dari tiga jalur semuanya catat. Ikhwani hafizakumullah. Di dalam ilmu hadis, kalau kita melihat ada banyak periwayatan, kalau di dalam riwayat-riwayat tersebut lemahnya ini ringan, maka bisa terangkat dengan banyaknya periwayatan. Lemahnya ringan, maka terangkat menjadi sedikit bagus dan bisa diambil. Adapun kalau sebuah hadis diriwayatkan dari beberapa periwayatan yang cacatnya ini parah, maka tidak menambah kepada periwayatan tersebut, melainkan kelemahan di atas kelemahan, tambah tidak bisa dipakai. Begitu pula kisah mengenai Hindun. Semuanya cacat-cacat yang kronis. Dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh sebab itu disebutkan para ulama bahwasannya kisah tersebut tidak benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-waqidi tidak didustakan oleh satu dan dua para muhaddithin. Al-waqidi Muhammad ibn Umar, al-waqidi al-Baghdadi. Ini orang dari Baghdad, dari Iraq. Muhammad ibn Umar, al-waqidi. Didustakan oleh Imam Ahmad. Didustakan oleh Imam An-Nasa'i, berkata, huwa kadzdzab, pendusta. Begitu pula didustakan oleh Imam Muslim Al-Bukhari. Di dalam kitabnya Bukhari sendiri, Al-Du'afa. Di dalam kitabnya Al-Bukhari, Al-Du'afa mengatakan bahwasannya orang ini pendusta. Begitu pula Imam Syafi'i dari kalangan Madzhabul Arba'ah. Kata Imam Syafi'i, kutubul waqidi kudzib. Kutubul waqidi, kitab-kitabnya waqidi, didustakan. Ditolak. Kutubul waqidi apa? Kudzib. Didustakan. Nah. Ini dari Al-Imam Syafi'i. Begitu pula Ishaq ibn Rahawai, temannya Imam Ahmad. Kata beliau, huwa indi mimman yada al-hadith. Huwa indi, orang ini menurutku. Kata Ishaq ibn Rahawai, mimman yada al-hadith. Termasuk orang-orang yang memalsukan hadith. Tukang apa membuat hadis-hadis palsu? Al-Waqidi. Nah, ini penjelasan dan jarah di antara para ulama'ul hadis. Kemudian yang ketiga, bagaimana perkataan ahlu tahqiq? Para ulama' al-muhaqqiqun pada zaman-zaman al-mudakhirun. Di antaranya al-imam al-Zahabi, beliau berkata, Al-Waqidi la yuhtajju bih. Al-Waqidi ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa anna hadithahu fi idad al-wahi. Bahkan hadis-hadisnya ini dimasukkan di dalam klarifikasi hadis-hadis yang lemah periwayatannya. Ini katanya Imam Al-Zahabi. Katanya Ibn Al-Qayyim dari kalangan ulama al-muhaqqiqin. Ibn Al-Qayyim berkata, la yuhtajju bihi idha wafaq. Al-Waqidi ini tidak bisa diambil kalaupun sesuai. Al-Waqidi kalaupun sesuai dengan periwayatan-periwayatan yang lain, tidak bisa diambil. Wa kaifa idza khalaf? Lantas bagaimana apabila menyelisih? Yang sesuai saja ditolak, katanya Ibnu Qayyim. Karena kedustaan orang ini, yang sesuai, apalagi yang menyelisih, tambah ditolak. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, lantas bagaimana pertanyaan sang penanya, apakah benar Waqidi termasuk alim fis sirah? Kita katakan Al-Waqidi memang memiliki ilmu di dalam perkara sirah, akan tetapi beliau mengambil dari semua yang ada. Enggak ada filter. Enggak ada saringan, enggak disaring periwayatannya. Ya'khud amman habba wa dab. Ngambil dari semua yang ada. Gak ada penyaringan di dalam riwayatnya. Oleh sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, beliau berkata, "Kathirun minan nas la yuhtajju bi riwayatihi al-munfaridah." Banyak di antara umat manusia yang tidak diambil periwayatannya ini secara independen. Wa in kana indahu ilmun wa ma'rifah. Walaupun dia punya ilmu dan ilmu pengetahuannya besar, tapi periwayatannya tidak bisa diambil apabila periwayatan tersebut independen, berdiri sendiri. Maksudnya di sini, kalau menjadi sisipan saja, atau sampingan saja, atau penguat kepada kisah-kisah yang benar, maka ini bisa diambil. Tapi kalau riwayat ini saja, maka tertolak. Disebutkan dua contohnya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang pertama Muqatil Ibn Sulaiman, dan yang kedua Al-Waqidi. Jadi Al-Waqidi kalau menyebutkan perkara-perkara di dalam sirah, kalau riwayatnya itu sendiri tidak mengikuti riwayat-riwayat yang benar, maka tertolak. Selesai. Ini pembahasan mengenai Al-Waqidi. Lantas siapa yang paling alim di dalam perkara sirah? Syekhul Islam memberikan kepada kita faedah. A'lamun nas bis-sirah ahlul Madinah. Orang-orang yang paling pintar di dalam perkara sirah penduduk Madinah. Kenapa ikhwan? Karena sirahnya Nabi alaihi salatu wasalam pada siapa? Pada mereka. Nabi alaihi salatu wasalam berjihad memerangi orang-orang kufar. Ketika Nabi di mana? Di Madinah. Oleh sebab itu orang-orang Madinah orang yang paling faham terhadap sirah Nabi. Kemudian setelah itu thumma ahlu Syam, kemudian ahlu Syam. Karena orang-orang Syam mengikuti para umara, para khulafa di dalam menaklukkan kota-kota atau negeri-negeri sampai ke Eropa. Sehingga mereka adalah orang yang paling faham terhadap sejarah. Kemudian baru yang terakhir ahlul Iraq. Orang-orang Irak levelnya, grade-nya ini paling bawah. Grade-nya Irak ini paling bawah. Nah, oleh sebab itu Imam Malik ketika ditanya mengenai kitab sirah, kata Imam Malik, "Asahhul Maghazi Musa ibn Uqbah." Sirah yang paling bagus yaitu sirah yang diriwayatkan oleh Musa ibn Uqbah. Musa ibn Uqbah adalah seorang ulama dari penduduk Madinah dan seorang tabi'in yang meriwayatkan dari para sahabat. Nah, ini pertanyaan mengenai kajian yang terakhir yang membahas mengenai kisahnya Hindun dan perawi Al-Waqidi. Ikhwani hafizakumullah, di sini dari sisa waktu yang ada, kita ingin memberikan satu nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat buat antum sekalian. Ikhwani hafizakumullah, nasihat dan himbauan. Hendaknya kita datang ke majelis ilmu itu jangan dengan tangan kosong. Menghadiri kajian-kajian ta'lim, bawa kitab, bawa buku, bawa pena, bawa pulpoin, pensil kalau enggak punya. Dicatat. Fawaid-fawaid yang kita dengar dari para mudarrisin. Kita ini bukan hidup pada zamannya Imam Syafi'i. Kita ini hidup bukan pada zamannya Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr, Abu Amr. Dan kita ini bukan Sufyan Ats-Tsauri. Kita pun juga bukan Asy-Sya'bi Amir ibn Sarahin. Ketika mendengarkan orang yang berbicara langsung ditangkap dan lengket di otak tanpa harus mencatat. Kita ini hidup pada zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnatus syubuhat wa fitnatus syahawat, yang itu ikhwani hafizakumullah berpengaruh dengan ininya kita. Berapa banyak di antara ikhwanuna mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sang pembicara, mengenai lemahnya hafalan. Maka kalau tidak dicatat, apa manfaatnya? Kalau enggak dicatat ilmu yang kita dengar, apa manfaatnya? Naam, kita katakan menghadiri majelis ta'lim, Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah. Di sana ada malaikat, diberikan waqar, sakinah, mawaddah, diberikan ketenangan. Naam. Akan tetapi tanpa menetapkan fawaid yang kita dengar di atas kertas ikhwani hafizakumullah, tidak akan mendapatkan buah. Bisa jadi sekarang kita mendengar, keluar dari masjid, baru saja selesai salat isya sudah lupa. Terlebih lagi daris-darisnya ustadzuna Ustadz Luqman Ba'abdu hafizahullah, berapa banyak kita mendapatkan mutiara-mutiara fawaid dari sisi manhaj aqidah tauhid fikih usul tafsir. Maka dicatat, bawa buku. Begitu pula ustadzuna Ustadz Alfian dan para mudarisin-mudarisin yang lain, dan bukan hanya di pondok ini saja. Ketika ada daurah-daurah ilmiah, kajian-kajian ilmu syar'i dari kalangan asatidah kita, asatidah ahlu sunnati wal jamaah, datang ke tempat mereka, jangan dengan tangan hampa. Sebagaimana kata para masyayikhuna, man ada bila daftarin wala maqlamah, ka'annahu azama alal kadhib. Orang yang datang ke majelis ta'lim tanpa membawa buku dan pena, kata masyayikh kita, sebagaimana orang yang berazam untuk berdusta. Sebagaimana orang yang berazam, berniat untuk berdusta. Datang ke majelis ilmu, enggak bawa buku, enggak bawa pulpoin. Apa yang akan dia dapat? Dan ini manfaat buat antum semuanya. Hafizakumullah. Antum saat ini mencatat, manfaatnya bisa untuk hari itu, besok, dan di kemudian hari. Antum sekarang mungkin, sebagian di antara antum ada yang belum menikah. Ketika nanti sudah menikah, punya istri. Ketika punya istri, insya Allah punya anak. Ada suatu permasalahan terkadang-kadang ditanyakan istri kita. Mas, apa hukumnya mengenai permasalahan ini dan itu? Atau anaknya bertanya, Pak, Bi, ponakannya bertanya tentang suatu permasalahan yang dia sebelumnya sudah pernah dengar. Oh iya, daurah di tahun 2005 saya pernah mendapatkan faedah ini disampaikan oleh Ustadz Luqman Ba'abdu Hafizahullah. Di daurah saya ingat dengan tema ini. Terlebih lagi, bulan sekian dan tahun sekian. Maka kembali ke kitab yang dia tulis tadi, dibuka. Mendapatkan faedah, oh iya. Hukum permasalahan ini halal, hukum permasalahan itu haram, disampaikan kepada orang lain. Manfaatnya besar. Tapi kalau datang ke majelis ilmu, keluar tanpa mengambil manfaat. Sekarang ingat, keluar lupa, apa manfaatnya? Nah, sekali lagi, kita bukan hidup pada zaman-zaman keemasan. Kita bukan Waqi' ibn Jarrah Abu Sufyan Ar-Ru'asi, yang dikatakan kepada oleh Ali ibn Khashram, ma kataba Waqi' sauda fi baita'at. Waqi' tidak pernah menulis hitam di atas putih. Seumur hidupnya enggak pernah menulis. Bersandar kepada apa? Hafalannya. Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hafalan yang luar biasa. Hafalan yang super. Tidak pernah menulis hitam di atas putih. Bersandar kepada hafalannya. Ini sedikit pada zaman sekarang. Sampai kata-kata muridnya, ya imam, hal ta'lam dawa'an lil hifdz, wahai imam, apakah engkau mengetahui obat untuk menguatkan hafalan? Kata Waqi, idza dallaltuka 'alaihi ta'mal bih, kalau aku menyampaikan kepadamu, engkau akan amalkan. Kata Waqi, muridnya mengatakan, iya wallah, ya demi Allah. Apa itu? Kata Waqi, apa ya ikhwani? Tarkul ma'asi. Tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Semakin banyak bermaksiat, semakin keropos hafalannya. Oleh sebab itu di dalam diwanu Syafi'i, syair-syairnya Syafi'i yang ma'ruf, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang lemahnya hafalanku, kata Syafi'i. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun fa arjadani ala tarkil ma'asi. Kemudian Waqi' mengajarkan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan memberikan kabar kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini kita bukan Waqi', maka harus mencari sebabnya. Datang ke kajian ilmu, membawa buku, mencatat. Nah, ditulis fawaid-fawaid yang ada. Dan ini bukan dari kita, ikhwani hafizakumullah. Dan ini bukan dari kita, mulai zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Antum tahu dalam riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau berkata, katabtu kulla syai'in asma'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menulis segala sesuatu yang keluar dari lidahnya Nabi alaihi salatu wasallam, yang keluar dari mulut beliau, segala sesuatu. Apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam langsung ditulis oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini sahabat, pada zaman sahabat. Uridu hifdzah, kata beliau, aku ingin menghafalnya. Di antara sebab-sebab gampangnya menghafal dengan mencatat, baru dihafalkan. Fanahatani Quraisy, kemudian aku ditegur sama orang-orang Quraisy. Taktubu kulli syai'in an Rasulillah. Bagaimana Abdullah, kamu ini menulis segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, dan beliau yatakallam fir ridha wal ghadab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang berbicara di saat ridha dan berbicara di saat marah. Kok semuanya kamu ini tulis? Kamu ini terlalu berlebihan. Ditegur sama orang-orang Quraisy. Dengan teguran tersebut, fa'amsaktul kitab. Setelah itu, aku tidak lagi menulis ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Hatta dzakartu dzalika li Rasulillah. Sampai aku sebutkan unek-unek tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, aku dulu menulis ucapanmu, kemudian aku ditegur sama orang-orang Quraisy. Nabi berbicara kepada ridha dan berbicara ketika marah. Bagaimana kamu semua tulis? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih." Demi jiwaku yang berada di tangannya, ma kharaja minni illa haqqun. Tidak keluar dariku melainkan kebenaran. Di dalam riwayat yang lain, fa awma'a usbu'uhu ila fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat jari telunjuknya, kemudian beliau arahkan sampai digerak-gerakkan ke arah mulut Nabi alaihi salatu wasallam. Sambil berkata, walladhi nafsi biyadih, ma yakhruju minhu illa haqqun. Tidak keluar darinya melainkan kebenaran. Hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi dalam kitabnya Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Nah, dan tulisan Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As sampai sekarang ada. Nah, yang disebut dengan As-Sahifah, sampai diberi gelar sahifah yang ditulis oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As dengan istilah as-sadiqah. Nah, Beliau menulis sampai sekitar 1000 hadis, yang mana 1000 tersebut semuanya ada dan diabadikan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As menulis. Ini uswah bagi kita. Kepada siapa? Para pemuda, para syabab, semuanya. Kecil, besar, tua. Orang-orang tua tidak menghalangi mereka untuk belajar. Siapa bilang orang-orang tua tidak mampu untuk belajar? Umar ibn al-Khattab berkata, ta'allamu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian sebelum tua renta. Kata Umar. Kemudian digaris bawahi oleh Imamul Bukhari. Dan diberikan catatan kaki dari perkataan Umar. Wa ba'da an tusawwadu, bahkan setelah mereka tua renta. Kata siapa? Al-Imamul Bukhari. Wa laqad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum fi kibari sinnihim. Kata Al-Bukhari, sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka semuanya belajar dari Nabi dan mereka tua renta. Tidak menutup kemungkinan. Belajar kecil, besar, tua, muda, enggak ada bedanya, sama. Ini adalah ibadah. Nah, maka ini merupakan himbauan. Kita semangat, ikhwani hafizakumullah, datang ke majelis ilmu, bawa kitab, secarik kertas, ditulis fawaid-fawaid, sampai atau enggak sampai, ngikuti atau enggak ngikuti. Yang penting dia berusaha. Nah, disebutkan dua ulama pada zaman salaf sampai menulis 1000 kitab. Dua di antara ulama dari kalangan muhaddisin yang menulis 1000 kitab. Bukan 1, 2, bukan 10, 100, 1000 kitab dia tulis. Ibnul Jauzi dan Ibnu Abi Dunya. Menulis sampai 1000 kitab Ibnul Jauzi dan Ibnu Abi Dunya. Tapi sayangnya kitab-kitab tersebut enggak sampai kepada kita, banyak yang hilang. Diriwayatkan mereka memiliki 1000 kitab. Bagaimana mereka menulis? Begitu pula Ibnu Jarir At-Tabari pernah berkata kepada murid-muridnya, beliau memiliki sekian ribu murid. Enggak ratus, ribu muridnya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, atan syatun bi kitabati tafsir? Maukah kalian menulis kitab tafsir? Kata murid-muridnya, kam yakunu qadruhu ya imam? Berapa banyak yang akan kita tulis? Ini ditanya, ditawar. Katanya Ibnu Jarir, 30,000 waraqah. Kita akan menulis 30,000 lembar. Berarti berapa halaman? 60,000 halaman. 30,000 lembar berarti berapa halaman? 60,000 halaman. Nah, butuh mungkin sekian dus pulpoin, sekian lusin konteneran kita datangkan. 60,000 halaman. Ya imam, hadza mimma tufni al-a'mar duna atmami. Wahai guruku, umur kita habis, kitabnya enggak akan selesai. Kita mati, kitab ini enggak bakal akan selesai. Maka diringkas menjadi 3,000. Diringkas sampai 1/10. Dari 30,000 menjadi 3,000. Nah, yang menjadi kitab apa? Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang didiktekan kepada mereka selama 7 tahun. Menulis. Enggak tangan kosong. Di lain kesempatan Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan kepada murid-muridnya, atan syatun bi kitabati tarikh, maukah kalian menulis kitab tarikh, sejarah? Dari mana wahai imam? Beliau menjawab, dari Adam sampai zaman kita. Kata murid-muridnya, ini sama saja, habis umur kitab enggak selesai. Maka diringkas sebagaimana meringkas tafsir. Kemudian beliau mengatakan, Allahul Musta'an matatil himam. Allahul Musta'an. Semangat-semangat sudah mati. menulis 30 ribu itu semangat mati. Lantas apa yang akan dikatakan kalau melihat pada zaman sekarang? Apa yang akan dikatakan kalau melihat zaman sekarang? Minus semangatnya. Nah, kalau itu mati, kalau ini tidak tahu apa sudah. Matatil imam, meninggal. Semangatnya para thullabul ilm pada zaman mereka. Lantas apa yang dikatakan pada zaman sekarang? Nah. Begitu pula Yahya ibn Ma'in. Hafizakumullah. Disebutkan kataba al-fa'al-fahdi biyadi. Ibn Ma'in menulis dengan tangannya sendiri 1000-1000 hadis. Kalau zaman salaf, mereka menyebut 1 juta dengan istilah alf-alf. 1000 tambah 1000. 0-nya 3 tambah 0-nya 3. Maksudnya berapa? 1 juta. Enggak ada istilah million pada zaman mereka. Nyebutnya apa? Alf-alf. 1000-1000. Maksudnya 1 juta. Ibn Ma'in menulis 1 juta hadis dengan tangannya sendiri. Sampai berkata, Al-Imam Ali Al-Madini, lam yu'araf fil Islam man kataba al-ahadits biyadi, tidak pernah dikenal di dalam Islam yang menulis hadis dengan tangannya sendiri. Mithlu ma kataba Ibn Ma'in, seperti yang ditulis oleh Ibn Ma'in, enggak ada. Sahihul Bukhari berapa hadis? Sahihul Bukhari berapa ikhwani? 6. Sekitar 7500 kalau anda tidak salah. Sahihul Bukhari yang segini berapa hadis? 7500. Ini berapa? 1 juta. Berapa kali lipatnya? Dengan tangannya sendiri. Tidak ditulis dalam Islam sebagaimana yang ditulis oleh Yahya ibnu Ma'in, kata Imam Ali Al-Madini alaihi rahmatullah. Dan perlu antum ketahui, nah, pembahendaraan Islam yang seperti ini meninggalkan kepada kita yang seperti ini hadis-hadis banyak oleh Yahya ibn Ma'in. Bukan keluar dari tidurnya, ikhwani hafizakumullah. Bukan kemudian dia bangun dari tidurnya langsung hafal 1 juta hadis dan langsung bisa menulis 1 juta hadis penuh dengan pengorbanan. Diriwayatkan ikhwani hafizakumullah bahwasanya Yahya ibn Ma'in ini bapaknya adalah seorang wazir, menteri di kerajaan, kaya raya. Ketika meninggal, khalafa alfa alfa dirham wa khamsuna alfa. Mana Pak Tamam? Ahla wa sahla. Abuna wa akhuna wa habibuna. Naam. 1 juta dirham ditambah 50 ribu. 1 juta maksudnya di sini 1 juta 50 ribu dirham. Sekarang kita mau ngitung berapa kalau uang sekarang. 1 juta 50 ribu. Naam. Pak Tamam mungkin bisa bantu ana, atau ikhwa yang lain bisa bantu Pak Tamam kemudian bantu ana. Naam. 1000 atau 1 juta 50 ribu dirham. 1 dirham ini anggap 3 gram. 1 dirham perak itu hampir mendekati, yakni dengan ukuran pasti 2,975. Anggap 3 gram. Kalau zaman sekarang 1 dirham dulu itu 3 gram perak. Sekarang tinggal dikali 1 juta 50 ribu. Ini warisannya Ibnu Ma'in yang diberikan oleh ayahnya. 1 juta 50 ribu dirham. 1 dirham 3 gram. Sekarang dikali 1 juta 50 ribu dikali 3 berapa? 6. Pak Damam, Mbak Samsul berapa Pak Samsul? Aina mahsan tabarakallah. 3.150.000. Sekarang 1 gram perak berapa rupiah? 1 gram perak berapa rupiah? Semet. Enggak tahu. Nah, anggap 10.000. 3.150.000 dikali 10.000. Berapa jatuhnya? Berapa Pak Samsul? 3.150.000 dikali 10.000. Naam. Kebanyakan. 30 miliar. Ini warisannya Yahya bin Umayyah. Kata seorang perawi, fa'anfaqahu fi talabil ilmi. Uang yang 30 miliar tadi beliau nafkahkan untuk mencari ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, mencari hadis, menghafal hadis, menulis hadis, hatta ma yashtari bihi na'lah, sampai dia tidak bisa untuk membeli sandalnya yang sobek. 30 miliar dinafkahkan semuanya untuk mencari ilmu. Sampai pada suatu saat orangnya habis, sendalnya robek, sendalnya rusak, dan tidak mampu untuk membeli sendalnya sendiri. Uang bagi ulama ussalaf sepilih diletakkan di bawah kaki mereka. Mereka korbankan untuk Islam. Yahya bin Ma'in sampai bisa menulis berapa hadis tadi? 1 juta hadis. Ini pengorbanannya. Kalau kita punya uang 30 miliar, ya apa caranya bisa jadi 60 miliar? Nah, ya apa caranya bisa jadi 60 miliar? Ini Ibnu Ma'in, beliau nafkahkan semuanya untuk mencari hadis, menulis hadis. Ikhwani hafizakumullah, maka nah, ketika datang ke majelis ilmu, bawa buku, bawa daftar, nah, bawa kertas, ditulis. Dan ini merupakan sebuah ibadah. Nabi SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Qayyidul ilma, patenkan ilmu dengan tulisan. Nah, kita tutup dengan perkataannya Al-Imam Syafi'i di dalam syairnya yang ma'ruf. Innal ilma saydun wal kitabatu mada qayduhu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu ini ibarat hewan yang akan ditangkap, dan tulisan itu ikatannya. Qayyid suyudaka bil ibalil wathiqah. Maka tangkapan tersebut engkau harus ikat dengan ikatan yang erat. Maksudnya ilmu tersebut harus kau tulis, patenkan dengan patenan yang erat. Wa minal hamaqati an tasida ghazalatan. Merupakan suatu kedunguan, kebodohan engkau memburu hewan kijang. Wa tatrukuha bainal khalaiq taliqah. Kemudian engkau biarkan kijang tersebut bebas tanpa adanya ikatan, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dan tidak akan mendapatkan naam tangkapannya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk mengenai hadithul iftiraq, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ilahuna walhamdulillah.